الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين رحمه الله، الحمد لله kita akan melanjutkan dengan waktu yang tersisa pada kita dalam pembahasan hari ini dengan tata cara sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum melanjutkan kepada pembahasan, kami ingin menyebutkan bahwasanya pada pembahasan tadi kita mungkin menyebutkan beberapa nama atau sebuah nama yang kami terpaksa menyebutkan nama tersebut, tidak lain karena itu yang sampai kepada kami dari buku. Yang kami maksud adalah Abul Hasan Al-Misri. Tetapi sesungguhnya dinun nasihat, agama adalah nasihat, dan kami ingatkan di sini bahwa sesungguhnya telah datang keterangan dari para ulama seputar tahdzir atau peringatan akan apa yang ada pada pemikiran Abul Hasan Al-Misri dari kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang itu menyangkut penyimpangan manhajiyah dan aqidiyah. Dan di antara para ulama yang sangat terang penjelasannya dalam masalah ini adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Tentunya di samping para masyayikh lainnya seperti Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari, kemudian juga para masyayikh yang ada di Madinah seperti Syekh Ibrahim Al-Ruhaini dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan yang lainnya, dan juga telah datang keterangan dari Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, beliau menghukumi kepada Abul Hasan sebagai mubtadi', sebagai ahlu bidah. Maka di sini kami ingatkan bagi kawasan kaum ini bahwa apa yang kami sebutkan dari azhu atau mengisyaratkan kepada sebahagian kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Misri tidak lain karena itu yang saya dapatkan dari keterangan tentang pembahasan sedekap atau al-qabdu ba'da ruku atau halat al-i'tidal, itu bersedekah setelah ruku, bangun dari ruku itu tidak i'tidal. Itu keterangan yang saya dapatkan dari silsilah fatwa syariah juga beliau. Tentunya saya yang mengisyaratkan tidak lain di barakat dari ilmi Abul Hasan Al-Qa'ili, dari barakat ilmu adalah mengembalikan pembicaraan kepada yang pertama kali mengikutinya. Dan itu sejauh yang saya ketahui dari pembahasan. Saya tidak dapatkan pembahasan yang lain seputar masalah ini kecuali pembahasan dari Syekh Badruddin Al-Sindi, juga Syekh dari pembahasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi yang saya anggap walilmu indallah yang cukup baik pembahasannya adalah pembahasan dari Abul Hasan, Syekh Abul Hasan. Dan sekali lagi malah menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan bahwa para ulama mentahdzir dari pemikiran beliau, kesalahan dan penyimpangan beliau, bahkan terhadap buku yang dahulu kita anggap sebagai buku yang bagus. Tapi ternyata demikianlah ilmu itu. Sebabnya kita kembali kepada para ulama, fasalu ala di sini kita ta'lamu, sebisa selalu kita tidak ada kesalahannya. Dengan ilmu kita yang sedikit, dengan kejahilan kita, ternyata telah diungkapkan kesalahan yang terdapat pada kitab tersebut, yaitu Sirajul Wahhad fi Bayanil Manhaj, di mana telah dibahas pula ini oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam penjelasan beliau tentang Rafa'al Al-Manhaji wal-Aqadiyah dalam kitab Sirajul Wahhad fi Bayanil Manhaj. Jadi saya ingin ingatkan bahwa kita sebutkan Abul Hasan tidak lain sejauh apa yang saya ketahui dari masalah khusus tersebut, itu masalah sedekah. Adapun keadaan beliau, maka tidak tersembunyi bagi para penuntut ilmu akan apa yang ada pada akhir-akhir ini dari penyimpangan beliau, dari kesalahan dalam masalah akidah dan masalah manhaj, dan telah ditahdzir oleh para ulama setelah kita juga memberikan nasihat dan ternyata dia rujuk dari kesalahannya tapi kembali kemudian, atau kemudian menyamarkan apa yang ada dari kesalahannya, wallahu hadi la tawfiq wa syah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Maka ini mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan paham. Selanjutnya tentang masalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah kita sebutkan apa yang ada dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdiri iktidal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sambil berdiri dan selanjutnya sambil bergerak untuk berdiri, kemudian beliau berdoa setelah berdirinya, Rabbana walakal hamd. Juga ada keterangan dari zikir-zikir yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Bahri dalam kitab salat Nabi, ada 10 zikir yang ada yang beliau sebutkan. Selanjutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yasjudu mukabbiran wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi idza tayassara dhalik fa in shaqqa 'alayhi qaddama yadayhi qabla rukbatayhi mustaqbilan bi asabi'i rijlayhi wa yadayhi al-qiblata dhamman asabi'a yadayhi wa yakunu 'ala a'dha'ihi as-sab'a al-jabhati ma'a al-anfi wal yadayni wal rukbatayni wa butuni asabi'i rijlayni wa yaqulu subhana rabbiyal a'la yukarriru dhalika thalathan aw akthara. Setelah berdiri iktidal, maka telah kita sebutkan tadi, seorang yang sholat bersiap untuk kemudian kepada rukun yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita tingkat ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak lain dia adalah sujud. Maka kata Syekh, seorang yang sholat tadi, maka dia sujud dalam keadaan bertakbir, wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi, dengan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, jika itu memungkinkan. Dan jika sulit baginya, maka ia mendahulukan kedua tangannya sebelum lututnya, dengan menghadapkan jari-jari kedua kakinya dan kedua tangannya ke arah kiblat dengan dhamman, merapatkan jari-jari tangannya, wa yakunu ala a'dha'ihi sab'ah, dan itu artinya tujuh tersebut dengan tujuh anggota tubuhnya yang ada, yaitu al-jabhah, jidat atau dahi, disertai hidung. Syekh menyebutkan disertai, digabungkan, karena Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan dengan seperti ini pula, umirtu an asjuda li sab'ati a'dhumi ala al-jabha wa ashara bi yadihi ila al-anf. Beliau mengatakan aku diperintahkan sujud dengan tujuh tulang. Beliau mengatakan yang pertama adalah dahi, tetapi beliau berisyarat dengan hidungnya, berisyarat ke arah hidungnya, ya. Baik, tujuh anggota yaitu, perhatikan jemaah, yaitu dahi bersama hidung, kedua telapak tangan, yadain, rukbatain, kedua lutut, dan wabutuni asabi ar-rijlain, ya, dan perut dari jari-jari kaki. Jadi ibarat ini kaki, maka ini perutnya. Apa yang muncul setelah jari-jari, maka dialah yang dipakai untuk bertekan yang seseorang sujud dengannya. Ini diumpamakan kaki, ya. Ya. Baik. Kemudian dia membaca doa Subhanahu Rabbiyal A'la, mengulangnya 3 kali atau lebih. Dan sunahkan pula untuk berdoa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma kulli, dan memperbanyak doa di dalamnya. Baik. Perhatikan ikhwah. Maka sekarang kita masuk pada bentuk sujud. Maka ketika turun sujud, maka seseorang yang sujud tadi juga bertakbir. Juga bertakbir. Adapun tentang mengangkat tangan, maka ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Jumhur berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangannya, kedua tangannya ketika sujud. Ai ketika akan sujud dan ketika bangkit dari itu sujud. Ya. Dan ini mazhab jumhur. Sementara sebagian ulama berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Rasulullah bertakbir dan mengangkat kedua tangannya ketika turun sujud. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau pun mengangkat tangannya ketika sujud, di antara sujudnya, ketika beliau bangkit dari sujud untuk duduk, di antara dua sujud, dan ketika sujud yang kedua. Dan sesungguhnya pendapat jumhur mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya takbir di luar apa yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, yaitu empat perkara: takbiratul ihram, kemudian takbir untuk ruku, dan kemudian mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku dan ketika berdiri ke rakaat yang ketiga untuk sholat yang tiga rakaat dan empat rakaat. Jadi artinya ketika akan berdiri, apa? Ketika akan berdiri ke rakaat yang ketiga, ya, maka di sana didapatkan takbir yang ada adalah seperti ini. Empat takbir, takbiratul ihram, apa, mengangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangun dari sujud yang kedua, apa, ketika bangun dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, ya, maka di sana juga ada Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Adapun selain itu, maka jumhur berpendapat bahwa riwayat yang ada adalah riwayat yang syadz, riwayat yang memiliki riwayat-riwayat yang sahih. Maka disebutkan dalam sifat salat Nabi ini oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bahwa seorang itu sujud dalam keadaan takbir dan tidak menyebutkan adanya mengangkat tangan, karena beliau berpendapat bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang syadz. Dan kemudian meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, tentang hal ini juga ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Antara apa yang ada dalam hadis Wa'il bin Hujur, ya, bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dengan meletakkan lututnya terlebih dahulu kemudian tangannya. Dengan hadis Abu Hurairah, ketika Rasul mengatakan jika barika ahadukum fala yabruka, fala yabruka kama yabruka, yabruka fala yabruka kama yabruka barik ba'ir, janganlah ia turun seperti turunnya unta, ya, wal yada yadaihi qabla rukbatayhi, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya, ya. Dan ada riwayat yang semakna dengan itu dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan dalam bentuk marfu dan mauquf, dan Syekh Al-Albani merujukkan bahwa dia adalah riwayat yang sahih mauqufan wa marfu'an. Tetapi yang tampak bahwa setiap jalan dari hadis-hadis tersebut ada cacat di dalamnya, ada cacat dan kelemahan di dalamnya. Sehingga dengan demikian dirujukkan oleh sebagian ulama, dan dia adalah pendapat dari Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Mubin bin Hadi Al-Wada'i, bahwasanya apapun yang ada dari bentuk turun ke dalam sujud adalah perkara yang dibolehkan, baik mendahulukan kedua tangan ataupun mendahulukan kedua lutut. Wallahu a'lamu bishawab. Dan Syekh di sini mengingatkan bahwa yang asal adalah meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Jika sulit, barulah meletakkan tangan baru lutut. Ya. Tetapi yang rajih dari perkataan para ulama bahwa al-amru fihi wasi', perkaranya mudah, dan seorang melakukan apa yang mudah baginya ketika dia turun sujud. Ketika dia turun sujud. Perkara yang penting dijaga adalah bahwa dia menghadapkan jari-jari kaki dan jari tangannya ke arah kiblat, ya, dengan merapatkan antara jari-jarinya dan sujud dengan tujuh anggota tubuhnya. Dan ketujuh anggota tubuh tersebut adalah disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib muttafaqun alaihi, yumithu masjid al-kabati a'zumi ala al-jabha wa ashara bi yadihi ila al-anf, yaitu dahi, kemudian beliau berkarat dengan hidungnya, menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidung dia hendaknya dirapatkan ke tanah sebagaimana rapatnya dahi, sebagaimana rapatnya dahi. Jadi itu sebab mungkin kita lakukan, ya, dengan seimbang, ya, tidak memberatkan ke satu sisi, apakah dahi atau hidung, tetapi dia satu kesatuan. Oleh karena itu mengatakan al-jabha wa ashara bi yadihi ila al-anf, menunjukkan kepada satu kata kesatuan. Kemudian setelah itu wal kafain atau wal yadain, dan kedua tangan, wa arbukbatain, dan lutut yang dua, wa butuni al-qadamain, dan bahagian punggung atau bahagian perut dari telapak kaki. Oke, jelas ya? Yang mana dari satu orang tidak menunjukkan butuni apa biar izlain yang mana? Enggak, ya, kalau yang angkat kakinya tunjukkan yang mana? Ya, artinya afwan, ya, jadi artinya bahwa ini, ya, jadi dialah yang letakkan sujud, ya, dialah yang duduk untuk sujud. Adapun jari dia hanya diharapkan ke arah kiblat, jadi bukan itu bersandar atau bukan dia yang duduk, ya, tapi yang duduk adalah butun, ya. Baik. Maka kemudian ketika turun sujud inilah, maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Rabbiyal A'la, dan juga ditambahkan Subhanahu Rabbiyal A'la wa bihamdihi, maka dia juga adalah perkara yang wajib. Ala kulli hal, tentang zikir sujud ini juga banyak keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Salat Nabi. Ada sekitar 12 bentuk bacaan sujud yang beliau sebutkan. Dan perkara yang penting diperhatikan pula bahwa tentang masalah sujud ini telah kita sebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, afwan, hadis Abdullah bin Abbas sahih riwayat Muslim, bahwa Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa amma fi sujud taktiru minal doa, adapun ketika sujud maka berbanyaklah doa, adapun dalam sujud maka berbanyaklah doa. Maka dalam hal ini seseorang memperbanyak doanya dalam sujud, baik dia sujud pertama atau sujud rakaat pertama ataupun sujud yang kedua pada rakaat pertama, ya, dalam semua sujud, karena hadisnya mutlak sebagaimana dilarangnya membaca Al-Quran dalam sujud secara mutlak. Nah, kalau begitu, sesungguhnya sujud adalah salah satu tempat di antara tempat-tempat yang disyariatkan seorang untuk berdoa. Ya? Dan karena itu pula lah, maka kita ingatkan kembali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di majmu' fatawa mengingatkan bahwa adalah bentuk kesalahan seseorang yang melazimkan berdoa setelah dia selesai dari salat wajib. Dia berdoa setelah salat wajib. Kenapa? Karena keterangan untuk memperbanyak doa itu justru ada pada fi'anai salat, ketika sedang salat, pada sujud dan setelah tasyahud. Dan ketika dia berdoa dalam salatnya, maka inna musalli yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas jika dia meminta. Dan pendapat yang rajih dari pendapat para ulama bahwa dia boleh meminta dalam sujudnya apapun yang dia inginkan. Ma'ajabu minad du'a, apa yang dia senang dari doa, apa yang dia inginkan dari doa, dia boleh minta apa saja. Ya, itu pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Maka dengan demikian, ini kesempatan yang bagus baginya untuk berdoa. Adapun setelah dia salam, maka sesungguhnya dia paling sorak dari sholat ini. Sudah selesai dari sholatnya, sudah selesai dari bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tepat bagi keadaannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, memuji Allah dengan zikir-zikir yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdoa, bukan berdoa, ya. Maka ini perkara yang penting pula, yaitu seseorang telah membaca doa-doa sujud, ia diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak doa. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, faqamin ayyustajaba lakum, jadilun di ayyustajaba lakum, dia pantas untuk dikabulkan. Karena dalam hadis yang lain itu mengatakan, aqrabu ma yakunu lil 'abdi wa rabbi wa huwa sajidun, paling dekatnya seorang Allah, seorang hamba dengan Allah adalah, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia sujud. Kasiru doa, maka perbanyaklah doa. Dan selanjutnya dia memohon kepada Allah, wa yas'alu rabbahu lahu wa li ghairihi min al-muslimin min khairi dunya wal akhirah. Dia memohon kepada Allah bagi dirinya dan bagi orang lain dari kaum muslimin dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sebagian melihat bahwa tidak boleh dia meminta kecuali kemanfaatan akhirat. Bahkan berlebihan sebagian orang dengan mengatakan bahwa tidak boleh dia membaca kecuali apa yang datang dalam Al-Qur'an. Tapi yang benar bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya berdoa secara mutlak dari doa-doa yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan ketika ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan dengan asar apa yang datang dari riwayat. Ketika diulang berkali-kali kepada beliau, beliau menegaskan bahwa dia memperbanyak doa, tapi doa yang ada dalam hadis Nabi, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, adalah mazhab Imam Syafi'i yang menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya berdoa secara mutlak tersebut. Ya, karena tidak ada pembatasan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Perkara selanjutnya yang diingatkan oleh Syekh, bahwa ketika dia sujud, baik dia sujud yang baik dalam sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah, maka seorang yujafi abudaihi an jambaihi, ia menjauhkan antara abudnya, disetnya dengan sisi tubuhnya, pinggangnya. Wabatni an fakhidaihi, demikian pula menjauhkan antara perutnya dengan pahanya, tidak menempelkan. Sehingga mungkin kita dapatkan kesalahan orang yang sujud hampir-hampir, ya, mengepel, hampir-hampir menyatukan badannya dengan merapatkan perutnya ke arah pahanya. Ya, ini keliru. Maka yang benar bahwa dia sujud dengan iktidal, dengan tumaknina, dan sujud dengan menjauhkan antara bisetnya dan meluruskan tulang-tulang punggungnya. Ya. Wa fakhidaihi an saqaihi, demikian pula ia menjauhkan antara paha dengan saknya, yaitu betisnya. Jadi tidak juga merapatkan antara paha dengan betisnya, dijauhkan. Tetapi ingat, tidak juga berarti dia kemudian cenderung untuk tiara, dimbisak atau dimbipak seperti dia sedang tiara, tidak juga, ya. Dia duduk dengan seimbang dan sujud dengan tujuh tulang, ya, bukan dengan satu tulang atau cuma tiga tulang, yaitu dahi dan kemudian tangannya, seolah-olah kakinya tergantung, tidak, ya. Tapi dia sujud dengan ketujuh tulang tersebut, yaitu dengan tenang, ya, dan seimbang. Wallahu a'lamu bishawab. Wa yarfa'u dhira'ihi 'ala al-ard, dan dia mengangkat kedua dirak, kedua lengannya dari tanah, ya, tidak merapatkannya dan berkembang dari satu kali, ya, dari meletakkan tangan, menjulurkan atau menghamparkan tangan seperti menjulurnya anjing, seperti anjing menjulurkan lengannya. Nah, setelah sujud, maka kemudian ya sawah atau mukadjuran, kembali yang mengangkat kepalanya dalam keadaan bertakbir, ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليه عليها ويمسك رجله اليمنى ويضع يديه على ساقيه وركبتيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واعطني واجرني. Dan ada beberapa riwayat dalam masalah ini dalam lafal yang berbeda, tapi intinya hanya ada dua doa, itu rabbi fil wadi fili dan Allahumma fil wahabni, ya. Tetapi dalam hadis Allahumma fil wahabni ada beberapa perubahan dalam lafal dalam hal takdim wa ta'khir, didahulukan mana yang ada dalam riwayat tersebut dan diakhirkan dalam riwayat yang lainnya. Ala kulli hal, maka ini yang dibaca ketika seseorang telah mengangkat kepalanya dari sujud duduk di antara dua sujud, ya. Dan tentunya dengan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, meskipun tidak ada keterangan secara khusus tentang meletakkan kedua tangan tersebut. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatmahillu fi hadzal julus, duduk tumakmina dalam duduk ini, hatta yarja kullu qatar ila makanihi, hingga setiap tulang, ruas tulang belakang kembali ke tempatnya, kayak tidak di ba'da ruku, seperti tidaknya ketika ruku atau setelah bangun dari ruku. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusir ihtilalahu ba'da ruku wa baina sajdatayn, dan adalah Nabi, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang ihtilalnya setelah ruku dan di antara dua itu sujud, ya. Setelah itu dia sujud sajdah tsaniya, bukan jalan dia pun sujud yang kedua sambil bertakbir dan melakukan apa yang dilakukan pada sujud yang pertama. Setelah itu dia mengangkat kepalanya sambil bertakbir pula, wa yajlisu jalsatan khafifatan mithla julusihi baina sajdatayn, ia duduk dengan duduk yang ringan seperti duduknya di antara dua sujud, yang disebut jalsatu istirahah. Dan yang benar bahwa dia adalah sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia disyariatkan bagi orang yang gemuk atau sudah tua, atau bahwa perbuatan yang disebutkan tentang duduk istirahat ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah gemuk dalam maduna, ya, telah gemuk. Tetapi kalau kita lihat ternyata tentang jasa istirahat ini didapatkan keterangan dari hadis Ibnu Umar bahwa dia dilakukan secara mutlak. Dan dalam hadis Malik bin Suwayh juga disebutkan tentang ihtimal ala al-ard, bersandar dengan tangannya ketika bangkit dan berdiri, dan itu dilakukan di hadapan 10 orang sahabat, dan tidak ada ta'kid dari sahabat yang lainnya yang mengatakan bahwa itu adalah setelah tua atau ketika seseorang tidak mampu lagi untuk langsung berdiri, ya, maka dia melakukannya. Yang benar bahwa dia adalah perkara yang sunnah. Jika ia meninggalkannya maka tidak ada dosa, dan tidak ada zikir ketika itu, dan tidak ada doa. Selanjutnya kemudian tentunya dia berdiri dan tidak perlu bertakbir dalam hal ini, ya. Ada sebagian ulama berkata bahwa dia bertakbir lagi untuk berdiri setelah duduk di istirahat. Ia keterangan yang waris tentang hal ini, maka sesungguhnya duduknya dulu yang sebentar, yang ringan, maka setelah duduk yang ringan dia langsung berdiri dan tanpa perlu bertakbir lagi. Ya, ingat ini pada rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua. Takbirnya di mana? Takbirnya tadi setelah bangun dari sujud. Jelas, ya? Baik. Nah, setelah dia bangkit dan berdiri ke rakaat yang kedua dengan bersandar pada kedua lututnya, jika itu memudahkan. Jika berat baginya, maka ia bersandar dengan kedua tangannya, ya. Tapi dalam hadis ini telah jelas dalam hadis Malik bin Huwairi bahwa Rasulullah dalam hadis Bukhari jika bangkit ya kami alam beliau bersandar ke bumi. Dan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersandar kepada pahanya, bertekan ke pahanya, yang berarti dia bertekan ke bumi dengan lututnya adalah riwayat yang lemah. Ya, sehingga dengan demikian dia berdiri dengan bersandar pada tangannya. Nah, Syekh Al-Albani menyebutkan hadis Ibnu Umar bahwa wahana ya'dil fi shalah adalah Nabi membuat ajil dalam salat atau berbuat seperti ajil, yaitu orang yang membuat adunan roti menempatkan tangannya dan berdiri. Ya. Hadis ini dia para ulama dan mufassirin yang ada pula yang melemahkan. Tetapi yang sahih bahwa i'timad ala qadr bersandar dengan tangan itu sahih. La ghubara fi, ya. Bila maka dalam perkara ini maka dia perkara yang jelas seseorang melakukannya. Nah, setelah itu maka dia kembali melakukan apa yang telah disebutkan pada rakaat yang pertama. Yang berikut yang perlu saya ingatkan pula sebelum kita untuk pembahasan bahwa ketika dia selesai pada tasyahud akhir, jika salatnya dua rakaat, maka dia duduk dengan duduk istirash. Dia duduk dengan duduk istirash seperti duduk di antara dua sujud. Ya, tentunya ada hadis Ibnu Umar, ya, dan hadis Abdullah bin Zubair. Maka dia kemudian duduk dan duduk istirahat untuk salat sunayah, ya, salat yang dua rakaat. Dan sama dengan kedudukannya ketika dia duduk pada tasyahud awal pada salat yang tiga rakaat dan empat rakaat. Ya, ada khilaf yang masyhur dengan para ulama tentang hal ini pula. Tetapi apa yang kita sebutkan ini adalah apa yang kuat dari pendapat para ulama yang dialami dari Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, ketika dia sampai pada tasyahud awal, misalnya dia salat yang 3 rakaat 4 rakaat, maka tentu saja setelah tasyahud dia bertakbir, ya, dia bertakbir. Dan ketika dia bertakbir, maka perkara yang juga perlu kita ingatkan dalam masalah ini bahwa takbir yang ada dilakukan ketika dia disuruh ila qiyam, ketika dia berdiri, apa, memulai untuk berdiri, ya, bukan ketika dia telah berdiri tegak. Ya, yang banyak kita dapatkan bahwa yang terjadi adalah seorang bertakbir setelah dia berdiri tegak, ya, bertakbir setelah dia berdiri tegak. Padahal Ibnu Hajar mengatakan ini adalah mazhab Imam Malik dan dia berselisih dalam hal ini. Sementara jumhur berpendapat bahwa takbir dilakukan ketika seseorang masih duduk dan bergerak berdiri ke rakaat yang ketiga. Dan untuk itu beliau mensyarah beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Malik bin Huwairi, hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Ali bin Abi Thalib ketika mempraktikkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana disebutkan dalam riwayat tersebut, wa idza qama min as-sintaini, dan jika Rasulullah berdiri pada rakaat yang kedua, apa? Dari semua. Fa idza qama min as-sintaini rafa'ahu ma kadhari. Dan jika beliau berdiri dari dua rakaat, rafa'ahu ma kadhari, Rasulullah mengangkat kedua tangannya juga. Ya, dalam hadis Malik bin Huwairi, Ibnu Huwairi, hina yaqumu min as-sintaini, ketika beliau berdiri, hina yaqumu, dalam syarah Al-Hafiz dalam Fathul Bari beliau mengatakan hina syuruq ila al-qiyam, ketika memulai untuk berdiri, ya. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi ini pula yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan ketika beliau ditanya tentang masalah takbir untuk berdiri ke rakaat yang ketiga, apakah dilakukan ketika duduk atau dilakukan setelah berdiri, demikian pula mengangkat kedua tangannya, maka beliau mengatakan takbir dan mengangkat tangan dilakukan ketika dia duduk akan berdiri untuk rakaat yang ketiga, ya. Maka wallahu a'lam bissawab, perkara ini adalah perkara yang juga mungkin perlu kita ingatkan karena mungkin dianggap asing oleh sebagian ikhwah, padahal dia adalah perkara yang rajih dari perkataan para ulama, ya. Maka setelah dia bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia melakukan seperti perbuatan pada rakaat yang pertama dan kedua, demikian pula pada rakaat yang keempat. Jadi ketika sampai pada rakaat yang keempat, atau ketiga dalam sholat maghrib, maka tentunya setelah sujud yang kedua dia duduk tawarruk untuk tasyahud, jadi hukumnya wajib, ya. Dan setelah itu dia pun sama dengan tasyahud yang pertama membaca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu berbeda dengan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa tasyahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat kepada Nabi, salawat kepada Nabi, salawat Ibrahimiyah hanya dilakukan pada tasyahud yang terakhir. Ini pendapat dari ulama Syafi'i. Tetapi yang benar adalah apa yang disebutkan yang merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'i, bahwa salawat kepada Nabi dibaca pada tasyahud yang pertama sebagaimana dibaca pada tasyahud yang kedua. Dan dalilnya sahih dari hadis Sa'ad bin Hujrah, ya. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, "Qad 'arafna as-salam, fa kayfa nusalli 'alayka?" Kalau kita sebutkan fi salatina, kami sudah mengucapkan salam. Itu at-tahiyat. Maka bagaimana kami bersalawat kepadamu? Jadi ini pertanyaan yang umum. Maka kalau mengatakan kulu, ucapkanlah, belum belum mengucapkan apa yang disebutkan dari Allahumma salli ala Muhammad, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa salawat kepada Nabi dibaca pada rakaat pertama, pada tasyahud yang pertama dan tasyahud yang terakhir, ya. Dan sama hukumnya dalam masalah kewajibannya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini perkara yang mungkin kita sampaikan tentang masalah tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga banyak riwayat, ada 6 bentuk lafal dari tasyahud yang disebutkan Syekh Al-Albani dan setelah Nabi. Ada pun salawat kepada Nabi, ada 7 bentuk dari salawat yang dia sebutkan. Namun perkara yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muslim, "Jika tasyahhal ahadukum fi shalah falyata'awwadh min arba'." Jika seorang di antara kalian bertasyahud dalam salatnya, maka hendaklah dia berlindung dari 4 perkara. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan yang wajib kepada para ulama wajibnya berlindung dari 4 perkara. Dari fitnah kubur, fitnah neraka, fitnah masih dajjal, dan fitnah kehidupan dan kematian. Ini hukumnya wajib. Ala qaul rajih, ya, menurut pendapat yang rajih dan pendapat para ulama. Setelah itu disyariatkan padanya untuk membaca zikir-zikir yang wajib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada sekitar 10 yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam surat Nabi. Tapi itu pun bukanlah pembatasan, ya, yang rajih dan menurut ulama bukanlah pembatasan. Karena adanya keterangan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud setelah tasyahud, kemudian Rasul mengatakan, "Wal yahfar minal mas'alati ma syaa." Hendaklah dia memilih apa yang dia kehendaki dari permintaan. Dalam hadis dari Bukhari Muslim, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa berdoa secara mutlak juga disyariatkan ketika itu. Dan perkara yang terakhir adalah tentu saja salam. Salam, dan salam ini ada 3 bentuk yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia adalah satu bentuk rukun dari sholat. Salam itu adapun iltifat atau berpaling kiri ke kanan hukumnya sunnah, dan salam ke kanan hukumnya wajib, karena Rasulullah pernah mencukupkan salam ke kanan saja, bahkan tilqa wajhi, dengan hanya menggelengkan sedikit kepalanya dalam hadis Aisyah. Maka ini menunjukkan bahwa cukup salam seperti itu. Namun jika dia salam hingga kelihatan bayadha haddaihi, putihnya pipinya ke kanan dan ke kiri, maka dia yang afdal dan akmal, dia yang utama dan yang sempurna, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan lafaz yang ada juga adalah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada juga assalamualaikum warahmatullahi, dan assalamualaikum, dan ada juga Assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Maka dengan demikian kurang lebih selesai pembahasan kita dengan masalah secara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk selanjutnya mungkin kita masuk kepada perkara yang terakhir, yaitu kepada salat Nabi sambutan dalam bentuk praktek. Ya. Oke, ada seorang ikhwan yang mau mencoba? Ya. Kita jaga apa yang disebutkan tadi dan sesungguhnya kita bisa mengatakan di dalam perkara ini. Ada seorang ikhwan? Baik, ada yang coba? Dengan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita contohkan gerakannya sekaligus dengan menunjukkan apa yang datang dari keterangan tersebut. Insyaallah kalau duduk semua bisa melihat ya, atau yang paling tidak duduk dengan lutut. Maka perkara yang pertama adalah niat. Dan seperti kita sebutkan tadi, dia dilakukan bersama dengan takbir atau sesaat sebelum takbir. Maka setelah kita berniat, maka gerakan yang selanjutnya adalah takbir. Takbir yang dia adalah tentang bahu atau tentang jari. Jadi tentang dengan bahu atau tentang dengan telinga. Ya, saya sebutkan tadi bahwa ada sisi yang ketiga, wallahualam, soal tentang hal ini yang disebutkan oleh Syekh Gomang bin Al-Sa'di, yaitu menggabungkan antara dua riwayat bahwa Rasulullah bertakbir. Ya Pak, bahwa rafa yadayhi ila furu'i udhunayhi, kedua tangannya sampai ujung dari telinganya. Kemudian tidaklah direnggangkan tangan dan juga tidak pula dirapatkan. Ya, maka dia ringan. Allah Akbar dengan lafal yang terang dan jelas. Allah, Allahu Akbar. Bagi imam, ada pun makmum, maka dia membaca dengan sir. Ya. Setelah itu bersegap, setelah bersegap ada dua, bersegap dengan meletakkan, ya, seperti dalam hadis Malik bin Sulaim dan lainnya. Juga ada menggenggam seperti dalam hadis Baidi di Mujur. Wa amsaha masak dengan megang sama dengan qabada al-yumna al-yusra, menggenggam yang kanan ke yang kiri. Ya. Kemudian Bapak juga menyebutkan bahwa tidak ada yang sahih dari riwayat tentang hal ini, meskipun yang lebih kuat adalah letak tangan pada pada dada. Ya. Ada yang lupa? Ya. Harus selesai. Harus selesai. Kemudian tidak mengapa seseorang mendekatkan diri tapi termasuk dari meletakkan tangan kanan di atas tangan tidak akan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Adapun yang lebih dari itu maka itu yang disebutkan dari tangan ini, ya, karena dia berarti memegang pada bisep bukan pada side. Ya. Jadi setelah selesai maka kemudian dia bertahun, ya, dan membaca basmalah akhir, kemudian membaca al-fatihah, kemudian setelah itu dia mengucapkan amin. Jika imam dia makmum, maka dia mengucapkan amin bersama dengan imam, bukan setelah imam, dan bahwa aminnya makmum ini, jika dia sesuai dengan aminnya malaikat, akan dia tunduk bersama. Maka perlu bagi orang muslim untuk memperhatikan ucapannya ketika dia mengatakan amin. Selanjutnya dia membaca makna dari Al-Qur'an yang mulai dari Al-Qur'an sebelum itu dia ruku, dan dalam ruku dia sebelumnya dia sakatan hafifah, diam dengan diam yang ringan sekedar untuk mengembalikan nafas dari membaca surah. Setelah itu takbir untuk ruku seperti apa yang disebutkan dalam takbir itu, ihram Allahu akbar atau Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian dia pun ruku. Ya. Nah, dalam ruku ini dan kemudian dia menggenggam jari-jarinya dan berpegang karena qadirun alaihima. Ala rukuknya. Ya. Dan menggenggam tangan ini. Jadi dia sampai di lokasi yang itu. Dia memegangkan dan menurutnya, ya. Kemudian yang perlu dijaga juga bahwa tulang punggung sejajar bukan kepala bukan menunggu yang paling orang tahu itu kalau sudah pula dia lukuk dengan tenang, ya, dengan menjaga lukuknya punggung dan membaca apa yang wajib dari doa-doa, ya. Setelah itu dia bangun menuju kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Setelah tenang barulah Rabbana walakal hamd. Dan membaca doa yang selanjutnya. Tetapi ini ijaban sami Allahu liman hamidah tadi berlaku untuk imam dan munfarid. Adapun jika dia makmum, maka ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka dia pun berdiri. Jika qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd. Dan rabbana wa lakal hamd min azkari qiyam, zikir ketika i'tidal, bukan zikir ketika bergerak. Kalau begitu makmum membaca setelah imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka dia mengatakan rabbana wa lakal hamd. Kemudian setelah itu dia berdiri sujud. Allahu Akbar. Sujud. Ya. Mari ini ada sila kepada tangan dan kaki terlebih dahulu, ya. Kaki terlebih tangan terlebih dahulu. Maka tentukan tadi yang roji adalah apa yang mudah baginya untuk turun. Ya. Maka dia turun dengan meletakkan telapak tangannya sejajar dengan pundak. Bundanya, maka ketika sujud, perkara yang perlu diperhatikan pula adalah terangkatnya zirah dari tanah dan dijauhkannya bisep dari pinggang serta diluruskannya, dijauhkan perut dari paha dan paha dari betis, ya. Dan ada riwayat tentang apa? Riwayat tentang memutakkan yang tidak terbaik Ani. Walaupun semua orang maaf tersebut. Karena kuliah hal maka ini tujuh yang baik. Kemudian menyatakan Allah Akbar dan duduk di antara dua duduk. Kemudian bertakbir kembali setelah mengucapkan zikir-zikir diri di antara dua sujud. Allah Akbar. Kemudian Allah Akbar kembali ruku, jatuh di istirahat, duduk di istirahat, kemudian berdiri, beriktimat dengan kedua tangannya dan hadis Malik bin Qais. Adapun jika dia pada rakaat yang kedua, maka setelah sujud kedua Allah Akbar, dia berwudu, istirahat untuk membaca baca bersama Allah. Ya, dan ada yang berkaitan ini untuk dikatakan adalah isyarat, apakah dia menggenggam atau berisyarat. Ya, semuanya tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia membaca Syah Al-Awad dan Allah kepada Nabi. Setelah itu dia boleh membaca doa-doa yang diri sesuai dengan kemenangan wadu di Masrus. Ya, kembaliah sah dengan penyatuan dengan masyarakat masyarakat tidak ada diri-diri dari permintaan yang dia inginkan. Jadi saya pun ingat bahwa duduk Syah Al-Awad Nabi lebih ringan dari Syah Al-Awad akhirnya. Maka dia jaga keadaan tersebut. Jadi memperbanyak permintaannya demi menjaga kesempurnaan tasyahud akhirnya nanti dalam bentuk yang lebih panjang dari tasyahud yang pertama. Dan kemudian jika dia sholat yang dua rakaat, maka setelah beristi'adzah dari empat perkara dan mengucapkan doa-doa yang wajib maupun yang dia inginkan dari permintaan, maka dia pun sholat. Imma menjawab wajib assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dan mungkin. Atau kalau dia ingin kalau kepada rakaat kalau pada rakaat yang tiga rakaat kepada rakaat, maka dia berdiri setelah membaca doa yang diinginkan dan berdiri itu dengan tak takbir. Itu kan dalam kisah Nabi Umar. Wa idza qama min as-sajdatayn rafa'ahuma kiyadani. Dan rafa' itu dilakukan ketika itu duduk di tempat yang awal Allah SWT. Ya, dan masuk pada ketiga. Ya, jadi bukan setelah dia berdiri di atas lalu bertakbir. Kenapa? Karena riwayat itu menunjukkan bahwa bahkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat dia al-Muslim baca dari Syekh Al-Albani bahwa ketika bertakbir Nabi saya qama min as-sajdatayn kabbara thumma qama. Wa Rasulullah jika berdiri dari dua rakaat kabbara berdiri pagi dulu kemudian thumma qama dan dia berdiri menunjukkan takbirnya ada sebelum seorang bergerak berdiri. Maka demikian pula hanya dengan mengangkat tangannya ketika wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya tentang masalah ini jumhur berpendapat bahwa mengangkat tangannya ini perkara yang sunnah. Ada tindakan yang ketiga sekarang ya. Dan dia membuat betul tindakan sebelumnya sampai pada tasyahud akhir pada rakaat pada salat tiga rakaat yang empat rakaat maka dia memiliki tasyahud pada tasyahud awal dan beristiadah dari empat perkara dan berdoa dengan apa yang dia inginkan atau yang wajib dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian salam yang disebutkan dalam sholat yang dua rakaat. Jadi itu ketiga itu itu ya. Jadi dalam hadis yang lain itu apa? Oh, artinya apa? Kejadian. Karena kemudian masuk. Berarti bangunan yang kokoh artinya perlu diapakan. Ya, Allah dan Tuhan. Ya, karena mengatakan tunjuk bahwa sebelumnya diriwayatkan dari satu jarak saja dari hadis berapa wajib dari kulit dari abu, kulit dari ayahnya, kulit dari wajib wujud. Dan penyebutan menggerakkan hanya diriwayatkan dari jalan zaidah itu tidak. Dan ada 13 perawi yang lain yang termasuknya di Zainah tidak menyebutkan lafal tahrim. Lafal tahrim. Nah, sebagian mengatakan ini dia tersifah. Ini tambahan dari orang yang tersifah dan dia tersifah makmulah. Tetapi permasalahannya adalah pada adanya bentuk riwayat yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lainnya. Yang tidak bentuk dari bentuk syubhat. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kata Syekh Al-Bani tidak ada pertentangan di situ. Ada pun syah dikatakan syah, tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada munafah di sana. Tidak ada saling menafikan. Yang ada yang jumhur mengatakan asyara bisadarah, berbicara dengan telunjuknya. Ada pun riwayat Zaid bin Qudama bahwa yuharrimuha yadul jihad, menggerakkannya berdoa dengan sadarah tersebut. Maka tidak ada pertentangan di sini. Berbicara atau dengan contoh-contoh bagaimana seseorang berbicara, tetapi ternyata dia adalah bentuk dari menggerak-gerak, memanggil. Kita berbicara, asal ia ya, anta'alo, tapi ternyata dia menggerak, kan? Maka ini bentuk yang menunjukkan bahwa tidak mesti ada pertentangan. Cuma masalahnya bahwa memang betul. Di antara bentuk syudhu yang kuat dan adanya munafah, paling menafikan. Satu mengatakan yuhadi kuat, satu mengatakan layu hadi, layu hadi kuat, dia untuk pertentangan. Nah kita lihat terhadap hadisnya dan kita terjadi memang ketujuhnya dari perawi, maka dia bentuk dari bentuk syar, tidak terlalu di dalamnya. Tetapi yang disukai oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa di antara bentuk syudhu adalah ada yang dia ada bentuk munafah, secara bahasa tidak ada munafah, tidak ada munafah. Tetapi ada bentuk munafah pada sisi jenisnya atau nafnya, pada bentuk jenisnya tidak ada munafah dalam perkataan, tapi dalam bentuk nafnya, rincian lebih lanjutnya, maka ternyata tidak ada pertentangan. Dan tidak ada contoh yang paling tepat, wallahu a'lam bishawab, itu adalah contoh ini. Ada pun perkataan Ibnu Hajar itu dalam kitab beliau Lughat Salahiyah. Ya. Ada pun lihat bahwa di sini kita dapatkan sebahagian riwayat menyebutkan bahwa yuharrimu yadul jihad. Dan tidak ada keraguan bahwa bagaimanapun nokta tahrim keadaan menggerakkan azziyat dia lebih menambah dari keterangan isyarat. Ya kan? Dan kita dapatkan bahwa misalnya juga orang berisyarat tidak mesti menggerakkan di mana rumahnya di sana. Ya, bagi orang syarat dia tidak anzi, terus menggerak menunjuk. Ya, yang mutabatin tidak Allah alam berkau. Adalah jad anhu, syarat dia tidak anhu. Ya, maka yang mutabatin dia tidak menggerakkan. Tidak ada hajat dalam bentuk adian dan bentuk perkara yang ada untuk menggerakkan dia. Sehingga dengan demikian bagaimanapun tahrim sekedar menggerakkan adalah tambahan yang lebih dari sekedar berisyarat. Maka di sinilah ada bentuk munasah atau mukhalafah yang walaupun kata Syekh Ibnu Hajar dalam Lughat Salahiyah bahwa ini yang salah perkara yang terjadi ijtihad ulama dalam masalah ini. Ini masalah ijtihadiyah. Tetapi yang akal bila Allah mengatakan kepada saudara bahwa riwayat menggerakkan syar dan tidak ada gunanya menolak syar itu dengan menangkap panasnya sahih. Karena yang dimaksud yang syar adalah hadis yang mukhalaf istiqah di mana huwa awdah untuk awdah istiqah di akhari. Ada pun kalau dia baik maka dia meninggal. Ya? Jadi tidak begini. Dengan demikian bahwa huwa ma'ala istiqah kita tidak menggerakkan itu akhra dengan suwak. Dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Seperti takbir sebelumnya berdasarkan hadis kedua. Wa ila qawmin min shay'in rafa'u yadan ay rafa'u man kama rafa'u idza qila bi ihram. Diangkat seperti maka sudah tadi orang Tapi di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Oh, pasangannya di mana? Tamu itu waktu duduk. Waktu duduk. Waktu kita tanya. Begini itu. Itu dari rakaat kedua ke rakaat ketiga pada salat tiga rakaat itu. Itulah takdir Allah. Maka di takdir itu berdiri pada rakaat yang ketiga. Kapan takdir itu? Iya, iya. Ketika di duduk. Allah. Hadis dari dirawat hadis dari hadis dari siapa itu? Dari Juman. Di riwayat. Saya kedua ketika kita yang hadis itu, makanya belum disampaikan kepada hadis yang kedua. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar satu dari menyebutkan adanya hadis yang menunjukkan akan hadis. Yaitu hadis Ibnu Hadis Ali bin Malik, kemudian hadis Malik bin Qurayy, ketika dia sholat dan bersama 10 orang Arab, misalkan pada dua orang Arab yang lainnya, yang banyak belum masuk, maka beliau sholat Thank you. Setelah kita menyebutkan tadi tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin saja masih perlu kekurangan dan kesalahan, tetapi ada yang kita sebutkan tidak lain adalah apa yang kita ketahui. Dengan ini kita lihat sedikit dari keterangan para ulama kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beramal dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan pula kita bisa mengambil manfaat dari pengajian kita pada hari ini untuk menegaskan cara ibadah kita dalam bersuci maupun sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan tentunya perkara yang lebih penting dari itu adalah kita memperhatikan apa yang kita baca dalam setiap gerakan sholat kita dan apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita membersihkan anggota tubuh kita dalam wudu. Karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, tapi keadaan yang datang untuk mengantar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diuraikan dengan jelas dan terang dalam syariat. Perkara yang diinginkan tidak lain untuk membersihkan diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akidah dan keyakinan kita dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Dari orang-orang yang mendengarkan perkataan dan kemudian terbaik, dari orang-orang yang senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan dan senantiasa saling nasihat-nasihati dalam kebaikan dan kebenaran dan dalam kasih sayang. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari sadar dari syaitan. Allah dan Rasulullah berdiri. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala